Mitra bisnis saya miss call sampai 3 kali, suami istri lagi, total 6 miss call. Tumben-tumbenan mereka begitu semangat mencari saya. Mitra bisnis saya ini adalah sepasang suami istri yang paling dermawan sedunia kali ya. Karena kalau mereka menyumbang, nyumbangnya itu kelas dunia. Ini menurut saya loh ya. Mereka mempunyai kapal ROV khusus untuk memetakan seabed, peta dasar laut, dan seismic test untuk mencari gas dan sumber minyak di dasar laut. Cuman ada satu di Indonesia. Itu bisnis mereka. Bisnis mereka sangat tajam. Lalu kenapa saya menyebut mereka dermawan? 3 peristiwa besar nasional kecelakaan pesawat Lion Air, Air Asia, dan terakhir tenggelamnya kapal di Danau Toba, alatnya lah yang menemukan kotak hitam dan data penting lainnya. Dan untuk itu dia rela membuang angka 9 digit, tidak dibayar, mereka yang nalangi, dia yang membiayai, pro bono. Dahsyat kontribusi mereka terhadap kemanusiaan. Ditambah lagi, kedua suami istri itu humble-nya bukan main. Lalu, 6 kali miss call hari ini, itu ada apa? Rupanya, dia mau minta saya melakukan manajemen assessment atas organisasi bisnis mereka. Ya begini nih, kalau sahabat plus mitra bisnis meminta tolong, ya saya sulit untuk menolaknya. Akhirnya diskusi via telepon dulu untuk memastikan apa maksudnya. Manajemennya perlu diases itu untuk apa? Intinya, mereka ingin bisnis dan manajemen ke depan itu ready for war, ready for fight, ready for struggling. Timnya harus siap militan. Mau pilih tim yang nggak penuhi syarat, dibuang. Ngeri nggak tuh? Apa yang saya sarankan? Saya bilang pilih tim yang matanya terlihat dalam, wibawa, dan punya rasa marah dan lapar. Di luar mereka yang marah, lapar, dan punya followership yang bagus, adakan challenge, tantang mereka. Kalau berhasil atas tantangan tersebut, kasih bonus. Kalau gagal, SP3. Lalu pertanyaan mereka, bagaimana mencari tahu mana yang memiliki kedalaman marah, lapar, dan followershipnya bagus? Dan untuk bisa menjadi militan dan sukses di kemudian hari. Maka, saya menceritakan pengalaman pribadi saya membawa anak saya pada saat saya mengajari arti kehidupan. Saya bawa anak saya ke Ragunan, ke kebun binatang, lalu ke taman safari, ke kebun binatang lainnya, nonton sirkus. Saya bawa mereka ke kandang macan, ke kandang singa. Dari para raja rimba tersebut, saya suruh anak-anak saya menatap binatang tersebut satu persatu tepat di mata raja rimba itu melalui sisi lain kandang mereka. Right to the eyes, mata ketemu mata, staring, tatap dengan tajam. Lalu saya tanya, mana menurut mereka macan atau singa yang tumbuh di kandang, mana macan yang tumbuh di hutan sebelum mereka hidup di kandang ini? Dengan cepat mereka bisa menunjuk mana macan dan singa yang dibenarkan oleh pawang macan dan singa tersebut bahwa benar, yang ini lahir di kandang, yang ini besar di hutan. Begitu ditanya, apa yang mereka rasakan ketika menatap mata raja rimba tersebut? Yang dijawab oleh mereka, tatapan matanya liar, sangar, marah, dan penuh wibawa, wibawa raja rimba. Dan bagi macan yang terlahir di kebun binatang, kerimbaannya hilang, api di mata mereka redup, mereka seperti boneka, kesannya malah macan atau singanya jadi cupu, jadi cute, jadi lucu. Jadi, sekali lagi, tatap mata tim Anda tepat di mata mereka, Anda bisa tahu seberapa kedalaman mata mereka tersebut. Oke sahabat, ini adalah sedikit cara saya berbisnis dan membangun tim, punya gaya sendiri dan punya cara sendiri. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, inginkah Anda sahabat memiliki mata yang mengeluarkan energi kedikjayaan tersebut, energi raja? Apakah Anda mau di kandang terus? Apakah Anda mau berada di tempat terbatas terus? Atau Anda ingin menjadi bagian besar dunia ini dan menaklukkannya? Bukankah salah satu tujuan hidup kita adalah living the life, menghidupkan kehidupan itu sendiri? Untuk itu yang harus Anda lakukan adalah hanya satu hal, take a risk, ambil resiko. Jadi kapan kita jumpa darat, lalu ambil resiko bersama saya. Selamat bergabung di MMBC.